Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayamasrul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama hadis yang ke-461 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-600. Maka kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-469. Kemarin 468. Sekarang masuk pembahasan hadis yang ke-469 atau 601 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-musannif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu wa ma kana al-fuhsu fi shay'in illa sanahu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah perbuatan keji ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Birr. Bab majaa fil fuhsi wa tafahhusi. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam Kitabus Zuhud, Babul Haya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini tentang keutamaan al-haya, keutamaan rasa malu. Makana al-haya'u fi syai'in illa zanahu, kata Rasulullah, tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali akan semakin memperindahnya, semakin menghiasinya, semakin menjadikan sesuatu tadi baik. Yang demikian itu karena orang yang punya rasa malu, dia akan meninggalkan, karena sebab rasa malu yang ada pada dirinya, segala hal yang akan membuatnya tercela. Sehingga dia enggak akan melakukan hal-hal yang sifatnya aib ketika rasa malu itu ada pada dirinya. Maka hendaknya masing-masing dari kita muhasabah, melihat bagaimana hakikat rasa malu kita masing-masing terhadap Allah. Kalau kita memiliki haya, memiliki rasa malu terhadap Allah, maka kita akan merasakan kelezatan akhlak yang mulia dan luhur ini dan kita akan menikmati indahnya perangai yang luhur dan mulia ini. Karena dengan rasa malu yang tinggi kepada Allah, kita akan malu berbuat maksiat, malu berbuat mungkar. Maka kita akan merasakan halawatul iman, lezatnya keimanan, perasaan senang ketika berada dalam amal ketaatan. Kita akan resah dari segala perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang mungkar. Kemudian kita koreksi bagaimana hakikat rasa malu kita terhadap makhluk, terutama terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita. Maka kita akan bisa merasakan indahnya rasa malu ketika hal tersebut kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga. Maka akan tercipta satu tatanan kehidupan yang indah ketika setiap individu dari kaum muslimin menghiasi dirinya dengan al-haya, dengan rasa malu. Ketika rasa malu itu tidak ada dalam hubungan kita dengan Allah, dan juga ketika rasa malu itu tidak ada dalam hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, maka di sana kita akan dapati berbagai macam ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan kita. Ketika rasa malu kita kepada Allah itu mulai terkikis, maka kita akan menjadi hamba yang malas untuk melakukan amal ketaatan, malas untuk beribadah, dan mulai terbiasa dengan perkara-perkara kemaksiatan, terbiasa dengan meninggalkan mungkin amalan-amalan ibadah sunnah yang menjadi kebiasaan kita, yang nanti berujung kita akan terbiasa, gak ada resah, gak ada kegundahan, gak ada kegelisahan ketika meninggalkan amal-amal ketaatan yang tadinya menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Ketika rasa malu kita terhadap Allah itu terkikis, dan ketika rasa malu itu hilang, ketika kita menjalin muamalah dengan sesama, maka kita akan dapati ketimpangan dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita segera untuk berupaya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membenahi hal tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Kemudian para sahabat menjawab, kulna ya Nabi Allah, inna la nastahi walhamdulillah. Wahai Nabiullah, kita sudah memiliki rasa malu, alhamdulillah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, laisa dzaka, bukan itu yang aku maukan. Walakinnal istihya'a minallah haqqal haya' an tahfadur ra'sa wa ma wa'a wa an tahfadul batna wa ma khawa wa tatadakkar al-maut wal-bila wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya, yakni minallahi haqqal haya. Kita sudah biasa memiliki rasa malu, alhamdulillah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menimpali, bukan itu yang aku maukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kita harus memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, hendaknya kamu jaga kepalamu dan apa yang tertampung padanya. Kamu jaga perutmu dan apa yang tertampung padanya. Dan hendaknya kamu mengingat kematian dan mengingat musibah. Karena siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang mengerjakan yang demikian itu, sungguh dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Orang yang dikatakan memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, siapa yang bisa menjaga kepalanya, wama'ah, dan apa yang tertampung di kepalanya. Nah, kemana dia menggunakan akalnya? Apakah dia gunakan akalnya untuk memahami agama Allah, mempelajarinya, sehingga dengan itu dia berusaha menjalankan berbagai macam kewajiban dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah? Apakah dia sudah bisa menjaga perutnya? Yang masuk ke dalam perutnya, perkara yang dihalalkan oleh Allah, apakah perkara yang diharamkan? Apakah dia tipe orang yang hanya memuaskan urusan perutnya semata, memenuhi hasrat syahwat perutnya semata, ataukah tidak demikian? Apakah dia termasuk orang yang senantiasa mengingat kematian? Maka siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang menginginkan kenikmatan yang abadi di dalam jannah, maharnya sangat besar, yaitu dengan meninggalkan dunia. Siapa yang bisa mengerjakan yang demikian itu, faqad istahya, dia telah memiliki rasa malu, malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Tidaklah perbuatan keji ada pada sesuatu, kecuali perbuatan keji itu akan menjelekkan dirinya. Karena orang yang memiliki perbuatan keji, apakah keji dalam ucapannya, keji dalam amal perbuatannya, tentu dia tidak memiliki rasa malu. Sehingga orang yang demikian itu akan terus menghiasi dirinya dengan berbagai macam aib-aib, sehingga aib itu akan mencoreng muruahnya, memperburuk citranya, menjadikan dia orang yang hina rendah. Yang dimaksud dengan al-fuhsu adalah perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan yang dikenal dalam syariat dan dikenal dalam urf, dalam adat istiadat. Segala perkara yang keburukannya itu sangat parah, apakah itu dosa-dosa, kemaksiatan, itu adalah termasuk dalam kategori al-fuhsu di dalam Islam. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, alaika birifqi fa innahu la yakunu bisayin ila zanah wala yunza'u min sayin ila sanah. Wajib atasmu untuk bersikap arif, lemah lembut, hikmah. Karena tidaklah sifat rifku, lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah arifku dicabut dari sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Arifku lahir dari al-haya, dari sifat malu. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan rasa malu. Bahwasanya malu itu merupakan perhiasan dari segala perkara. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari wa Muslim, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluh atau al-haya'u kulluhu khairun. Rasa malu itu baik semuanya. Rasa malu itu semuanya baik. Rasa malu itu diterangkan oleh para ulama artinya adalah rasa malu yang memiliki keutamaan adalah rasa malu yang bisa menahan jiwa minal qabih dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk. Rasa malu adalah perangai yang yubaisu ala fi'lil hasan wa tarkil qabih, yang bisa membangkitkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik meninggalkan yang buruk. Rasa malu dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya merupakan perangai dari perangai-perangai keimanan, merupakan satu akhlak yang luhur dari akhlak-akhlak luhur yang ada dalam Islam. Siapa yang menghiasi dirinya dengan al-haya, maka akan menjadi baik keislamannya, akan luhur perangainya. Karena siapa yang menghiasi dirinya dengan al-haya, maka dia akan meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Dia malu kepada Rabbnya. Dia akan menghadapkan dirinya untuk senantiasa berupaya menjalankan amal ketaatan pada Rabbnya. Maka rasa malu adalah perang yang akan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang jelek, dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Maka rasa malu dikatakan oleh Rasulullah sebagai subatun minal iman, satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Rasa malu akan menjadikan kita memiliki kewibawaan dan kemuliaan. Rasa malu dikatakan oleh para ulama merupakan sejiah karakter yang mulia, bentuk tibun nafas, kelapangan jiwa. Bahkan rasa malu merupakan satu perangai dari perangai-perangai para nabi dan orang-orang yang saleh. Kalau itu ada pada seorang laki-laki, maka dia sifat yang indah. Kalau rasa malu itu ada pada seorang wanita, akan menjadikan dirinya semakin cantik, semakin indah. Dengan rasa malu, seorang yang buruk rupa mungkin akan menjadi indah dalam pandangan manusia. Tertutupi kejelekan dohirnya dengan indahnya al-haya. Siapa yang kehilangan rasa malu akan menjadikan kehilangan kebaikan dan keindahan dari dirinya. Karena rasa malu dikatakan oleh para ulama sebagai ra'sul akhlak, intinya akhlak yang mulia. Rasa malu sebagai perlambang bahwasanya masih tersisa pada diri seorang hamba perangai yang luhur. Maka ketika hilang rasa malu, tidak tersisa lagi karakter yang luhur mulia yang ada pada seorang hamba. Barang siapa yang memiliki kesanggupan untuk menghiasi dirinya dengan al-haya, dengan rasa malu, maka dia akan mudah untuk menghiasi dirinya dengan sisa-sisa karakter yang mulia, akhlak yang luhur yang lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Siapa yang mampu untuk menghiasi dirinya dengan al-haya, maka dia akan mudah untuk menanggalkan, meletakkan dari dirinya segala karakter yang qabih, yang buruk dan jelek. Siapa yang terhalangi dari menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yaitu al-haya, al-fadilah, rasa malu yang mulia, yang utama, maka akan kesulitan dia untuk bisa menghiasi dirinya dengan karakter-karakter yang mulia dalam Islam. Siapa yang enggak memiliki rasa al-haya, maka sulit dia untuk jujur, sulit dia untuk amanah, sulit dia untuk adil. Dan akan menjadikan seorang hamba tadi tenggelam dalam segala perangai yang madmum, yang tercela. Sehingga al-haya khuluqul Islam, rasa malu adalah perangai luhur dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Hadis hasan. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak dalam Islam adalah al-haya, yaitu rasa malu. Bahkan di antara sifat-sifat Allah, Allah itu hayyun yuhibbul haya. Allah itu zat yang pemalu, mencintai rasa malu. Disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna Allah hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah adalah zat yang sangat malu, sangat dermawan. Allah malu kalau seseorang mengangkat kedua tangannya dalam doa, kemudian mengembalikan keduanya dalam keadaan nol, kosong, rugi, tidak dapat apa-apa. Maka diantara adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Ini diantara asbab doa kita akan diijabahi oleh Allah. Namun harus pada tempatnya. Adapun dijelaskan oleh para ulama, mengangkat tangan dalam doa selesai sholat fardu itu bukan perkara yang disunahkan. Adapun setelah sholat sunnah itu perkara yang disunahkan, namun diterangkan oleh para ulama adalah ahyanan, artinya kadang-kadang, tidak terus-menerus. Setiap selesai sholat sunnah doa dengan mengangkat tangan, setiap selesai sholat sunnah doa dengan mengangkat tangan, tidak demikian. Disebutkan tentang keutamaan rasa malu juga dalam hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan yaktasilu bil baras bila izar fa sa'ida al mimbar fa hamidallahu asna alaihi summa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya wasitra fa idza tasala ahadukum falyastatir akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Baihaqi. Disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melihat seorang laki-laki mandi di tempat yang terbuka tanpa kain sarung, tidak pakai penutup. Maka Rasulullah naik mimbar, beliau memuji Allah, beliau menyanjung Allah, kemudian beliau menyampaikan sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan yang pemalu, sitir, artinya tidak suka. Kalau seorang itu terbuka auratnya, sehingga Allah mencintai rasa malu, Allah mencintai penutup. Jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaknya dia memakai penutup. Karena Allah hayyun sittir. Juga al-imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah tentang fadlul haya, beliau menjelaskan terkait dengan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sifat haya, malu bagi Allah. Maka beliau sebutkan, amma haya'u rabbi ta'ala min abdihi fadaka naw'un akhar la tudrikuhul afham wala tukayyifuhul uqul fainnahu haya'un karun wabirin wajudin wajalalin. Adapun rasa malu Allah terhadap hambanya itu adalah jenis yang lainnya yang enggak bisa dijangkau oleh pemahaman kita, enggak bisa dibagaimanakan oleh akal kita. Itu rasa malu kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kedermawan Allah dan keagungan Allah tidak sama dengan rasa malu yang ada pada hambanya. Allah zat yang pemalu. Allah tidak suka membongkar aib hambanya. Ketika seorang hamba mungkin terang-terangan melakukan kemaksiatan, bahkan ditutupi oleh Allah, Allah itu sitir, suka menutup. Wasahibul wufran, dan pemilik ampunan. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang fadlul haya. Tadi al-haya dikatakan merupakan karakter dari karakter para nabi. Bahkan telah lalu pada hadis yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah adalah asaddu hayaan minal adra fi hidriha. Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang gadis dalam kamar pingitannya. Sehingga ketika Rasulullah malu atau tidak suka terhadap sesuatu, maka akan dikenali oleh para sahabat lewat perubahan wajahnya. Akan berubah wajahnya, memerah atau yang semisalnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul haya, yang seyogyanya yang bagi kita untuk menghiasi diri kita itu dengan rasa malu. Dengan rasa malu akan bisa mencegah diri kita dari berbagai macam kemungkaran. Malu untuk khianat, malu untuk dusta, malu untuk berbuat dolim, malu untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam riwayat yang ke-470 An Salim an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi rajulin ya'idu ayu atibu akhahu fil haya hatta kaannahu yaqul ad-darra bik faqala da'hu fa innal haya minal iman. dari Salim dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah melewati seorang laki-laki yang dia itu menasihati, maksudnya mencela saudaranya karena rasa malu yang ada pada saudaranya. Seakan-akan dia mengatakan, "Abdur bika, rasa malumu itu akan memadzaratkan dirimu." Maka Rasul langsung menegur, "Dahu, fainal haya minal iman." Biarkan dia dengan rasa malunya. Karena rasa malu termasuk dari keimanan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul haya. Di mana al haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu ketika ada pada seseorang, dia tidak akan mendatangkan kecuali perangai-perangai yang baik, karakter-karakter yang mulia, sifat-sifat yang luhur. Rasa malu semuanya baik, enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka kita perlu membenahi ungkapan yang salah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, yang dalam bahasa Arabnya la haya'a fid-din, enggak ada rasa malu dalam agama. Meskipun maksudnya dia baik, ada yang enggak ada rasa malu dalam belajar agama. Tapi kalau dikatakan enggak ada rasa malu dalam agama, itu kurang tepat. Misalnya kita sebutkan la haya'a fi ta'allumiddin, enggak ada rasa malu untuk orang itu belajar agama. Duduk di majelis ilmu, merendahkan dirinya di hadapan ilmu agar terkoreksi segala kekurangan yang ada pada dirinya, ini enggak ada rasa malu dalam Islam. Karena rasa malu yang tercela adalah rasa malu yang menghalangi pemiliknya dari belajar agama. Rasa malu yang menghalangi pemiliknya dari menasihati selainnya. Rasa malu yang menghalangi pemiliknya untuk menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang tercela. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.